begitu tak berarti, tak berjalan cepat seolah tak peduli. Lambat laun ku bertahan dengan hari ini, hari yang tak akan pernah berakhir. Semua telah berubah. Waktu